الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ومؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهداه إلى قيام يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فإن من اتقى فقد فاز في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله مري seperti biasa kita dekatkan diri kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena hanya dengan takwa kepada Allah, kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan hanya dengan ketakwaan itulah seseorang akan mencapai kesempurnaan kepribadiannya, kesempurnaan akhlaknya, dan kesempurnaan imannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoinya dan senantiasa pula memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Allahumma. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kita sudah berada di hari kelima Ramadan tahun ini. Dan tentu saja puasa yang kita lakukan pada bulan ini, pada tahun ini, bukan yang pertama kali buat kita. Kalau Anda sudah memulai puasa secara sempurna, misalnya pada usia 10 tahun, dan usia Anda sekarang 40 tahun, 50 tahun, berarti Anda sudah puasa 30-40 tahun. Bahkan boleh jadi Anda telah puasa lebih dari itu. 30 tahun, 40 tahun bukan masa yang singkat. Masa yang sangat panjang. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, sudahkah kita berpikir, sudahkah kita melakukan introspeksi pada diri kita? Dari sekian tahun puasa yang sudah kita lakukan itu, manfaat apa yang sudah kita raih? Dengan kata lain, puasa-puasa kita ini sudah memberikan manfaat yang bagaimana kepada kita? Sudahkah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa puasa itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang takwa. Sudahkah kita betul-betul mencapai tingkat al-muttaqin? Sudahkah betul-betul diri kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau jangan-jangan puasa yang kita lakukan ini sebagaimana yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'athash. Betapa banyaknya orang-orang yang puasa, kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu melakukan puasa yang efektif. Kita perlu melakukan puasa yang membawa pengaruh kepada kepribadian kita, yang memberi dampak positif kepada kita, yaitu puasa yang membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, kita perlu sedikit pengetahuan tentang apa sih yang disebut dengan takwa itu. Secara umum, biasanya takwa diterjemahkan sebagai mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu definisi yang benar. Artinya bahwa orang yang takwa adalah orang yang selalu patuh kepada Allah, orang yang selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi mungkin definisi itu masih belum sempurna. Karena pada dasarnya takwa itu bukan sekedar kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena boleh jadi ada orang yang mengikuti perintah Allah, padahal dia tidak takwa. Misalnya, Allah mengingatkan kita, jangan sampai sholat-sholat kita itu tidak bermanfaat buat kita. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Ma'un, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Celakalah orang-orang sholat yang mereka itu lalai dari sholatnya, yang mereka itu riya dalam melakukan ibadah kepada Allah, yang mereka itu senantiasa mencegah orang-orang yang berbuat baik. Arti ayat ini bahwa sholat itu sendiri sekedar sholat masih belum menjamin. Karena boleh jadi ada orang yang sholat, kata Allah, lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat bukan lalai dalam sholat. Kalau lalai dalam sholat, seperti kita mungkin menghayal, mungkin kita terbang kemana, itu lalai dalam sholat. Tapi kalau lalai dari sholat, artinya kita tidak punya kepedulian kepada sholat. Artinya juga sholat itu tidak berpengaruh apa-apa kepada kita. Nah, Allah mengingatkan kita bahwasanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang-orang yang salat tapi sesungguhnya dia itu lalai dari salatnya, sehingga salatnya tidak bisa mengubah dia. Salatnya tidak bisa memberikan dampak positif kepadanya dan dia tidak peduli kepada salatnya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang takwa, pada dasarnya takwa itu lebih ditujukan kepada kepribadian yang baik. Takwa itu adalah puncak dari kepribadian seseorang, baik moralnya maupun mentalnya, termasuk juga spiritualnya. Orang-orang yang muttaqin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu salah satu kriteria muttaqin. Orang-orang yang takwa itu kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Itu dari satu sisi adalah salah satu kriteria al-muttaqin. Tapi pada ayat lain, pada surat Ali Imran ayat 33 sampai dengan 35 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 133 yang saya maksud, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra' wal kaazimin al-ghayz wal 'aafina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat ini Allah berkata bahwasanya al-muttaqin itu orang-orang yang bertakwa itu adalah pertama orang-orang yang menginfakkan hartanya, alladzina yunfiqun, orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya fis-sarra'i wad-dharra. Apakah dia dalam keadaan senang ataukah dia dalam keadaan susah? Artinya dia punya kepedulian sosial yang tinggi. Orang yang takwa itu adalah orang yang punya kepedulian sosial yang tinggi. Dia tidak melihat apakah dia punya atau enggak punya, dia cukup atau tidak cukup, dia berlebihan atau tidak berlebihan. Tapi begitu dia melihat ada kebutuhan-kebutuhan agama, ada kebutuhan-kebutuhan sosial, maka dirinya tertarik, terdorong untuk mengeluarkan infak, tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua kata Allah, wal kazimin al ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dengan kata lain, orang-orang yang masih belum mampu menahan amarahnya belum masuk kategori orang-orang yang takwa secara sempurna. Meskipun mungkin dia sholat, dia ibadah, tapi karena dia belum mampu mengendalikan dirinya, belum mampu mengendalikan amarahnya, maka dia belum masuk kategori orang-orang yang bertaki, yang sempurna. Yang berikutnya kata Allah, wal'afina 'aninnas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang-orang yang lain. Orang-orang yang tidak dendam, orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang tidak dendam, orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, orang-orang yang hatinya besar, yang terbuka. Ayat berikutnya mengatakan walladzina idza faalu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang kalau melakukan dosa atau melakukan pekerjaan-pekerjaan keji, zakarullah, mereka ingat pada Allah kemudian memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang dia lakukan itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari dua ayat yang kita baca ini bisa kita lihat bahwa kriteria al-muttaqin, kriteria orang-orang yang takwa itu bukan sekedar orang-orang yang hablun minallahnya baik, bukan sekedar orang-orang yang menjalankan perintah Allah saja dan menjalani yang jauh larangan Allah, tapi pada saat yang sama dia memiliki kepribadian yang prima, dia memiliki kepedulian sosial, dia memiliki sifat yang baik, dia memiliki hati dan jiwa yang besar, yang mau memaafkan orang dan yang tidak mudah marah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat 7 sampai dengan 10 surat Asy-Syams, surat Matahari, Allah berkata, bismillahirrahmanirrahim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi diri manusia, demi diri kita masing-masing, Allah berkata, wa ma sawwaha, dan apa yang Allah ciptakan pada diri manusia itu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan, Allah install ke dalam diri kita itu ada fujur, ada dorongan berbuat buruk, wa taqwaha, dan ada dorongan berbuat baik. Allah menyebut dorongan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, Allah sebut itu sebagai takwa. Sementara dorongan-dorongan yang membuat kita, yang mendorong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan nista, pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, Allah sebutkan dengan fujur. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah hadapkan kata takwa itu dengan kata fujur, yang berarti takwa itu adalah satu dorongan yang baik satu dorongan yang ada dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya kita di dalam kehidupan ini ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan, kepada dosa dan kepada taat. Kita dihadapkan kepada perbuatan yang tercela dan perbuatan yang terpuji. Kita dihadapkan kepada perbuatan nista dan perbuatan yang mulia. Tentu sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, sudah seharusnya kita memilih hal-hal yang positif. Kita membangun takwa kita. Nah, kalau kita biasakan diri kita di dalam pilihan-pilihan hidup ini untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita baru bisa disebut dengan al-muttaqin. Karena itu Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Rugi, maaf, beruntunglah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Orang yang mensucikan jiwanya artinya orang yang selalu merealisasikan, orang yang selalu mengaktualisasikan dorongan-dorongan takwa yang ada di dalam dirinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sesungguhnya telah mengajarkan kepada kita berbagai cara. Allah telah mengajarkan kepada kita berbagai metode agar kita mencapai tingkat ketakwaan itu. Dan salah satunya adalah puasa ini. Makanya Allah berkata, la'allakum tattaqun. Dengan puasa kamu akan menjadi takwa. Artinya puasa ini akan mengantar kita kepada takwa. Kalau kita lakukan puasa dengan baik, maka insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah itu kita akan mencapainya. Yaitu kita memiliki jiwa yang prima. Kita memiliki pribadi yang prima. Kuat. Moral kita kuat. Mental kita kuat. Spiritual kita juga tinggi. Moral yang kuat akan menghalangi kita, akan menjauhkan kita dari berbuat yang gak benar. Orang yang bermoral, orang yang bertakwa, dia tidak akan korupsi. Dia tidak akan zalim. Dia tidak akan mencuri uang rakyat. Dia tidak akan menipu orang. Dia tidak akan takabur. Dia tidak akan bohong. Karena moralnya adalah moral yang baik. Seorang yang memiliki mental yang kuat, dia tidak takut menerima resiko apapun. Karena dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, dia akan selalu ingat sama Allah, dia akan selalu zikir kepada Allah, dia akan selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa ini dikatakan oleh Allah akan mengantar kamu, dia adalah sebuah sarana, dia adalah sebuah jalan yang akan membuat kamu takwa. Tapi tentu saja ma'asyiral muslimin, puasa yang demikian itu adalah puasa yang kita lakukan dengan benar. Itu puasa di mana kita jadikan puasa ini sebagai betul-betul sebagai sebuah training, sebuah pelatihan, sebuah upaya bagi kita yang serius, yang sungguh-sungguh untuk membuat diri kita ini menjadi baik, yaitu dengan cara kita berupaya mengendalikan betul jiwa kita ini. Kita kendalikan betul diri kita ini dari segala hal yang buruk. Hawa nafsu kita begitu kuatnya, hawa nafsu kita begitu kuatnya mendorong kita kepada hal-hal yang negatif. Maka dengan puasa ini kita lawan itu, dengan puasa ini kita cegah itu. Ketika ada rasa malas, kita kalahkan rasa malas. Ketika ada nafsu belanja yang tinggi, nafsu misalnya menyakiti orang, nafsu untuk dengki sama orang, nafsu terhadap lawan jenis yang bukan sahnya, yang bukan mahram, bukan dilakukan dengan cara yang benar, dan berbagai bentuk-bentuk nafsu yang ada dilatih oleh Allah di bulan puasa ini. Selama sebulan ini kita dilatih oleh Allah, diajarkan oleh agama, lakukan itu, lakukan pengendalian itu dari pagi sampai sore, bahkan sampai pagi berikutnya, selama 24 jam. Kalau kita bisa melakukannya selama 24 jam kali 30 hari, kita akan merasakan luar biasa jiwa kita ini. Kepribadian kita itu akan terjadi pada saat itu, dan dengan demikian kita tidak perlu lagi sebetulnya melakukan suatu pelatihan-pelatihan lain, kecuali melalui puasa, khususnya di bulan Ramadan. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, pada ayat yang sama, Al-Baqarah 180. Lima mungkin ketika Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasalah, wa antasumu puasalah, karena puasa itu lebih baik buat kamu. Tapi dengan catatan, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu bahwa puasa itu adalah lebih baik buat kamu. Maka ma'asyiral muslimin, kewajiban kita adalah membuktikan, merealisasikan apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa puasa itu lebih baik buat kamu. Jadi kita bukan puasa sekedar rutinitas, bukan puasa sekedar melepaskan tanggung jawab, melepaskan kewajiban agama kita, tapi kita puasa, kita ingin buktikan bahwa memang puasa ini mampu merubah kepribadian kita. Makanya Allah berkata, in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu betul apa rahasia puasa itu. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dari puasa-puasa kita yang lalu, sehingga betul-betul merubah diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله، أوصيكم ثانيا بتقوى الله وطاعته، فإنه تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم mengingatkan kepada kita معاشر المسلمين agar kita senantiasa berbekal diri. Bekal kita di kehidupan dunia kita, dan lebih-lebih bekal kita untuk kehidupan akhirat kita. Dan Allah berkata, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah. Artinya kita memiliki kepribadian yang baik. Dengan kepribadian yang baik itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesempurnaan, dan di dunia ini lebih-lebih di akhirat itu. Sebab surga itu memang hanya disediakan oleh Allah untuk al-muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannati. Dan bergegaslah kamu mendapatkan surga. Wa jannatin arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tanpa takwa kita tidak akan mungkin masuk ke surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang soleh, sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Dan puasa ini sekali lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma ansur al islam wal muslimin. Allahumma ayyid al islam wal muslimin. واخذل الكفرة والظالمين والمنافقين والمشركين أينما كانوا في هذه الأرض يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.